Konsultasi Syariah. Hukum memberi nama masjid dengan nama orang. Pertanyaan, bolehkah memberi nama masjid dengan nama orang yang wakaf? Misal Masjid Fulan, karena yang wakaf adalah Fulan. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bahwa masjid-masjid itu milik Allah, sehingga manusia tidak boleh beribadah kepada selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyekutukan Allah dengan menyembah sesuatu pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin, ayat 18. Menurut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud masjid-masjid pada ayat di atas adalah bangunan masjid. Kaum Yahudi dan Nasrani, ketika mereka memasuki rumah ibadah mereka, gereja atau sinagog, mereka berbuat syirik kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan agar kaum muslimin mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ketika memasuki masjid. Selanjutnya, bolehkah menamakan masjid dengan nama orang yang mewakafkan? Fungsi penisbatan sesuatu kepada nama bisa bertujuan untuk menunjukkan kepemilikan. Bisa juga bertujuan hanya sebatas identitas. Ketika seseorang sudah wakaf, pada hakikatnya apa yang dia wakafkan bukan lagi miliknya, namun milik bersama kaum muslimin, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam memanfaatkannya. Karena sudah pindah hak milik, maka penisbatan masjid kepada nama seseorang tidak akan dipahami masyarakat bahwa masjid itu masih menjadi milik orang tersebut. Imam Al-Bukhari membuat judul bab di kitab sahihnya, Bab Bolehkah Menyebut Masjid Bani Fulan? Sahih Bukhari bab ke-41. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam penjelasannya menyatakan bahwa jamahir ulama atau hampir semua ulama dibolehkan memberi nama masjid dengan nama individu tertentu. Yang melarang dalam hal ini adalah seorang ulama tabi'in, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, mayoritas ulama membolehkan memberi nama masjid dengan nama pribadi. Yang berbeda dalam hal ini adalah Ibrahim An-Nakhai. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari An-Nakhai, bahwa beliau membenci seseorang menyebut masjid Bani Fulan atau musola Bani Fulan. Karena Allah berfirman, yang artinya, bahwa semua masjid itu milik Allah. Quran Surat Al-Jin, ayat 18. Selanjutnya Al-Hafidh menguatkan pendapat jumhur. Beliau mengatakan, jawaban untuk klaim di atas, bahwa penisbatan dalam kasus ini adalah penisbatan untuk identitas, bukan penisbatan untuk kepemilikan. Fathul Bari. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bolehnya memberi nama masjid dengan nama pribadi. Di antaranya, 1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menyebut Masjid Nabawi dengan masjid beliau, karena beliau yang mewakafkannya pertama kali. 2. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafaya dan berakhir di Thaniyatul Wada, dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari Saniyah hingga Masjid Bani Zuraik. Hadis riwayat Bukhari. 3. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Zir bin Hubaysh dari Rabi' bin Khaitham, mereka mengatakan, Masjid Bani Fulan, bahwa Jabir mengatakan beliau mendatangi Masjid Mu'ad, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Penamaan Masjid Bani Zuraik, Masjid Bani Fulan, atau Masjid Mu'ad menunjukkan bahwa para sahabat terbiasa menamai masjid mereka dengan nama individu atau kelompok tertentu. Karena itu, boleh memberi nama masjid sesuai dengan nama orang yang mewakafkannya. Demikian, Allahu A'lam.